Sekarang ciri khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, syiar, semboyan, atau kekhususan-kekhususan dari yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi semboyan atau kekhususan atau keistimewaan, sama aja. Jadi ciri-ciri khusus dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ciri-ciri khusus deh, penting. Ada 12 poin. Satu, perhatian penuh dengan Al-Quran dan hadis. Perhatian penuh dengan Al-Quran dan hadis. Berarti menghafal, membaca, kemudian memahami tafsirnya. Kalau hadis berarti dia memahami, membaca, kemudian bisa membedakan mana hadis yang bisa diterima, yang disebut dengan sahih, dan mana hadis yang ditolak, yang disebut dengan hadis dhaif atau hadis yang palsu. Jadi pertama, kekhususan atau keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, perhatian penuh dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dihafalkan, dipahami, tafsirnya, diamalkan. Kalau hadis, dipahami. Kemudian dia bisa bedakan mana hadis yang bisa diterima, yang sahih, dan mana hadis yang ditolak, palsu ataupun lemah. Karena Al-Quran dan Sunnah adalah sumber pengambilan hukum di dalam agama. Tidak boleh kita beribadah apapun bentuknya, kecuali harus ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Kemarin kita sebutkan hukum asal beribadah, ia boleh ke haram. Hukum asal beribadah ya haram. Ibadah badan atau ibadah lisan, zikir, sholawat, apapun bentuknya ibadah lisan, dan ibadah hati, takut, tawakal, sabar, berharap, cinta, niat, ikhlas, kan ibadah hati. Nah, seluruh ibadah ya hukum asalnya bukan dianjurkan, hukum asalnya haram dilakukan. Kecuali ada dalil yang memerintahkan, baru boleh kita kerjakan. Jadi hukum asalnya kita tidak boleh sholat. Tidak boleh kita sholat. Kenapa kita sholat subuh? Karena ini diperintahkan. Dan dilakukan oleh Nabi Muhammad sholat subuh. Kenapa kita puasa Ramadan? Karena ada ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Kenapa kita melakukan haji? Karena memang ada perintahnya. Wala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi manusia itu wajib untuk pergi ke Baitullah. Karena haram. Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu. Dan kenapa kita sedekah dan bayar zakat? Karena memang diwajibkan. Jadi hukum asal ibadah apapun haram kita lakukan. Kecuali kita dapat dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kita baca Quran? Karena memang ada perintahnya. Ada anjurannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahami? Jadi setiap apa pun dikerjakan, bahkan keyakinan, akidah atau keimanan, hal yang paling penting sekalipun, kita tidak boleh meyakini kecuali ada dalil. Kenapa kita yakin bahwasanya malaikat ya ada? Karena memang ada dalil yang menyebutkan tentang malaikat. Kenapa kita yakin bahwasanya surga dan neraka ya ada? Karena kita tahu ada disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kita tidak boleh yakin bahwasanya orang yang mati bisa bangkit lagi? Karena memang tidak ada disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada Al-Quran dan Sunnah mengatakan orang yang mati naik ke bumbungan sampai 40 hari. Kemudian diadakan acara 3 hari sampai 40 hari baru dia meninggalkan bumbungan. Nah, ya akidah siapa? Ya akidah penggokong. Kenapa kita yakin bahwasanya di dalam di alam kubur ya ada siksa dan ada nikmat? Karena memang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Setelah orang dikuburkan, pindah alam. Pindah alam yang tadinya di alam dunia, masuk ke alam kubur, alam barzakh namanya. Nah, di situ akan dapat nikmat, orang yang dulunya beramal soleh, sholatnya di kepalanya, puasanya di sebelah kanan, sedekah dan zakatnya di sebelah kiri, seluruh amal soleh di kakinya, tidak ada jalan masuk untuk malaikat-malaikat azab. Kemudian diluaskanlah kuburnya sejauh mata memandang, lalu dibukakan pintu surga, itulah tempatmu akan kembali. Lama-lamanya mendapatkan kenikmatan sampai hari kiamat. Adapun orang kafir, orang munafik, sebelah kepalanya tidak ada, penjaganya sebelah kanan tidak ada, sebelah kiri tidak ada, sebelah kaki tidak ada. Kemudian disempitkan kuburnya sampai tulangnya itu bersauk-sauk. Lalu dibukakan pintu surga, itulah surga yang dulu kau ingkari dan kamu tidak akan pernah masuk. Dibukakan pintu neraka, nah itulah tempat masukmu nanti lama-lama. Jadi memang di alam kubur sebelum di surga dan neraka sudah ada namanya nikmat dan azab. Kenapa kita yakin? Karena memang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Jadi masalahnya kita harus mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian yang kedua, istimewaan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, masuk Islam secara kafah kalau namanya. Masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan, tidak setengah-setengah. Jadi semua yang berkaitan dengan syariat Islam harus kita terima dengan lapang dada. Semua yang berkaitan dengan akidah, keimanan atau keyakinan harus kita yakini dengan benar. Kita beriman kepada seluruh dalil-dalil yang berbunyi ancaman dan seluruh dalil-dalil yang berbunyi kabar gembira. Kita tidak boleh cuma mengambil dalil-dalil yang berbunyi tentang kabar gembira, tapi kita tinggalkan dalil-dalil yang berbunyi ancaman. Nah, itu masalah yang panjang. Ini namanya nususul wa'ad dan wa'id. Nas-nas dalil-dalil yang mengancam dan dalil-dalil yang memberikan kabar gembira. Sikap kita bagaimana? Ambil semua yang ada ancaman, ada kabar gembira, kita ambil, kita gabung. Bagaimana kita beriman? Adapun orang-orang yang menyimpang, biasanya dia cuma melihat dalil-dalil yang mengancam. Ancaman, siapa yang begini kupur, siapa yang begini syirik, siapa yang begini dilaknat, siapa yang diancam terus. Ujung-ujungnya siapa pun yang melakukan dosa besar langsung dikafirkan. Ia disebut dengan khawarij. Sebagian golongan mengambil cuma dalil-dalil yang memberikan kabar gembira. Allah itu maha pengampun, Allah maha penyayang, Allah tidak akan mengazab. Akhirnya berbuat dosa semau-maunya. Sehingga dia mengatakan orang yang berbuat dosa sebanyak apapun, imannya tidak pernah berkurang. Karena Allah maha pengampun, Allah maha pemaaf. Dia meninggalkan, melupakan dalil-dalil bahwasanya Allah itu syadidul iqab, Allah itu maha keras siksa dan azabnya. Jadi sikap kita bagaimana? Digabung antara dalil yang menyebutkan tentang kabar gembira dengan dalil yang mengancam. Berarti bagaimana sikap seorang muslim dari hidup sampai mati? Digabung antara harap dan takut. Sikap kita seorang muslim, seorang mukmin tidak boleh lepas dari harap dan takut. Kalau dia berbuat amal soleh, bersedekah, dia tidak boleh cuma berharap Allah menerima amalnya. Tidak boleh dia cuma berharap Allah menerima amalnya. Dia juga harus takut Allah tidak menerima amalnya. Ada tidak ikhlas, ada minta puji di situ. Nanti ada menyebut-nyebut pemberian semua sehingga dibatalkan amalnya. Juga dengan sholat, puasa, zakat, tidak boleh cuma mengambil dalil-dalil yang memotivasi. Allah itu pasti menerima amal, Allah maha pemurah, Allah maha pemaaf, Allah maha mensyukuri, pasti diterima. Tidak, kita juga harus ada rasa takut. Jadi seorang mukmin harus ada harap dan takut. Itu ibaratkan dua sayap burung, dua sayap burung, kerek dan kanan. Kalau tidak seimbang antara harap dan takut, burung tidak akan bisa terbang. Cuman ada kondisi-kondisi tertentu, kapan kita memperbesar rasa harap, kapan kita memperbesar rasa takut. Di saat kita susah, di saat kita sakit, yang kita besarkan adalah rasa harap. Saat kita sakit, bahkan kalau mendekat sakaratul maut, yang kita besarkan adalah rasa harap. berharap terus dengan ampunan, berharap dengan kesembuhan, ya kan? Tapi di saat kita senang, di saat kita sehat, di saat kita mampu beramal soleh, di saat kita hidupnya mapan, yang kita besarkan bukan rasa harap, tapi rasa takut kepada Allah. Takut kalau Allah cabut kesehatan. Takut kalau kita tidak mampu bersyukur dengan nikmat. Jadi intinya setiap muslimnya harus menggabung seluruhnya antara rasa harap dan rasa takut. Kemudian kita mengambil semua dalil-dalil yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah menyebutkan bahasanya Allah punya tangan. Ambil imani. Sudah cukup, tidak usah di dalam-dalam. Allah mengatakan Allah ya tempatnya di atas aras. Diambil di iman nih. Tidak usah dipikirkan pakai akal. Mana mungkin di atas aras. Allah butuh aras. Tidak mungkin. Tidak usah pakai akal. Allah nanti turun di sepertiga malam. Di setiap malam. Turun ke langit dunia. Jangan dipikirkan bagaimana caranya turun ke langit dunia. Nanti kalau Allah turun berarti arasnya kosong. Bukan tugas kita untuk memikirkan dengan akal. Kita yakin Allah turun nanti sepertiga malam terakhir atau di pertengahan malam ke langit dunia. Kemudian siapapun yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan, ya Allah. Siapapun yang minta ampun kepadaku pasti aku ampuni. Itu dalilnya sahih. Cuma jangan kita pikirkan pakai akal bagaimana ya cara Allah turun. Kalau Allah turun nanti arasnya kosong. Jangan dipikirkan pakai akal. Tugas kita cuma mengimani. Begitu juga dengan Allah menafikan Allah itu la sinatun wala naum. Allah itu enggak tidur dan enggak ngantuk. Gimana orang mengurus langit dan bumi enggak pernah tidur, enggak pernah ngantuk? Kan enggak masuk akal. Nah, jangan kita pikirkan pakai akal. Semua yang Allah tetapkan tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah harus kita yakini pasti kebenaran. Paham ya? Allah itu menurunkan rahmatnya cuma 1% ya. 99% Allah simpan di surga. 1% itulah kita saling menyayang di antara keluarga. 1% inilah kucing itu menyayangi anak, singa itu menyayangi anak. Nah, itu cuma 1% yang Allah turunkan di dunia. Sisanya masih 90% di surga. Kalau kita ingin dapat nikmat yang sempurna, masuk surga dulu. 50% kita dapat. 99%. Kalau di dunia cuma 1%. Di situ Allah masih memberikan makan, memberikan minum kepada orang-orang kafir. Allah masih mengurus seluruh makhluknya. Cuma 1%. Bagaimana kalau 99%? Makanya perbandingan antara dunia dengan akhirat, dunia ibaratkan seseorang mencelupkan tangannya ke laut, kemudian dia angkat. Kalian berbimayar, lihat apa yang kembali cuma 1 tetes. 1 tetes inilah dunia. Sedangkan akhirat adalah lautan yang luas. Nah, orang yang berakal tinggal berpikir. Mau mengejar dunia atau mengejar akhirat. 1 tetes. Cuma 1% dari 99% rahmat Allah yang masih Allah simpan di surga. Nah, ini harus kita yakin ya, tentang nama-nama, sifat-sifat perbuatan Allah yang Allah tetapkan. Dan kita harus yakin juga tentang yang Allah nafikan. Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah capek mengurus seluruh alam semesta. Kemudian, yang ketiga, kekhususan atau keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah adalah beragama mengikuti Nabi Muhammad. Tidak berkreasi, tidak berinovasi. Beragama Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti Nabi Muhammad, tidak berkreasi, tidak berinovasi. Tidak berkreasi seorang, bikin-bikin agama seorang, tidak menambah-nambah, mengurang-urangi, berinovasi sesuka hatinya. Lihat orang-orang yang agamanya tidak bagus. Lihat cara berzikirnya masing-masing. Ada yang berzikir ini 1000 kali, ada yang berzikir ini 2000 kali, ditutup, digelapkan lampu, macam-macam zikir. Kalau sudah dibuka satu pintu agama baru, atau ritual-ritual ibadah yang baru, pintunya tidak akan pernah tertutup. Dilihat kalau di masjid, setelah orang sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikir yang dia baca tidak pernah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Setelah dia salam, yang dibaca malah Al-Fatihah. Tidak ada Al-Fatihah, di satu kitab hadis pun yang menyebutkan Nabi Muhammad baca Al-Fatihah setelah sholat. Nah, kenapa sampai sekarang belum hilang-hilang? Karena kalau sudah dibuka satu pintu, enggak akan bisa ditutup. Makanya tugas kita adalah ittiba, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak membuat ritual-ritual tata cara abad ibadah yang baru. Salat bagaimana? Salat Nabi cukup. Intinya kesempurnaan ibadah ya bukan dengan banyaknya, bukan dengan pintarnya dia berkreasi, bukan dengan pandainya dia bikin lagu selawat-selawat bid'ah. Bukan, tidak dinilai oleh Allah. Ibadah seseorang, walaupun cuma sedikit, tapi sesuai dengan sunnah, itu bisa memasukkan dia ke dalam surga. Contohnya apa yang paling nyata? Contohnya kisah pelacur. Ya kan? Kisah pelacur yang masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Itu bukan gara-gara amalnya yang kecil, bukan. Seandainya beri minum anjingnya bisa masuk surga, tentulah nanti seluruh pelacur nanti miara asuk di rumahnya. Padahal miara asuk hukumnya haram. Satu kirat, satu gunung setiap hari pahalanya dihilangkan oleh Allah kan. Nah bukan iya artinya. Artinya harus beri makan anjing nanti masuk surga. Bukan. Maksudnya apa? Maksudnya lihat pelacur ya beri minum anjing. Di zaman dulu ada enggak WA, Facebook. Terus dia mau laporan amal ke siapa? Hah? Enggak ada wartawan saat itu kan? Nah, terus dia nak iklankan amal aku udah beri minum anjing ke siapa? Enggak bisa, berarti dia terjaga. Enggak ada riya. Enggak bisa pamer-pamer amal yang pertama. Yang kedua, yang dia tolong ya presiden ke pejabat. Yang dia tolongnya binatang, bahkan binatang paling hina di dalam Islam. Anjingnya binatang paling hina. Setiap permisalan-permisalan yang buruk, pasti Rasul ngambil contohnya anjing. Contohnya, orang Khawarij. Contohnya anjing. Ila bunnar, Khawarij ya anjing neraka. Contohnya orang yang memberikan sedekah, memberikan pemberian, kemudian dia tarik lagi, seperti anjing yang muntah, kemudian dijilat lagi. Ya kan? Permisalan yang buruk pasti untuk anjing. Contoh lagi orang yang sholat, kemudian dia nyentuhkan lutut ketika sujud, sikunya ketika sujud. Ini seperti duduknya anjing. Nah, permisalan yang jelek, yang buruk pasti untuk anjing. Nah, yang dia tolong adalah bukan presiden, bukan pejabat, bukan bupati, bukan artis. Tapi yang dia tolong anjing, makhluk yang paling hina. Yang ketiga, anjing bisa ngomong gak? Mengucapkan makasih gak, udah beri minum, bisa gak? Berarti dia tidak berharap ucapan terima kasih. Tidak berharap ucapan terima kasih. Yang keempat, emangnya ngambil airnya saat ini langsung dicedok, tinggal berikan ke anjing gitu. Tidak. Dia harus turun ke dalam sumur, manjat sampai ke bawah. Kemudian dia buka batunya, lalu diambil airnya, lalu naik ke guys orang. Lalu diberikan kepada anjing tersebut. Berarti derajat keikhlasan di dalamnya. Bukan karena amalnya yang kecil, bukan. Karena keikhlasan lah, dia tidak bisa pamer yang dia tolong. Orang yang tidak punya arti. Binatang yang tidak punya arti, tidak bisa mengucapkan terima kasih. Jadi semakin ikhlas amal seseorang, walaupun cuma kecil di ujung kuku, dia bisa menyelamatkan dia dari neraka. Jadi intinya amalnya bukan sebanyak-banyaknya. Bukan berzikir selagu-lagunya, secantik-cantiknya, bukan. Amal intinya cocok dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditata keikhlasan seikhlas, ikhlas mengajarkan orang Al-Fatihah. Kalau di mata manusia kecil, tapi kalau di ikhlas, wah besar sekali. Jadi intinya amalnya adalah ikhlasnya. Iya, tapi ciri khas dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah dia ittiba terus kepada Nabi Muhammad, terus menata hatinya dalam beramal, tidak berbuat bid'ah sedikitpun dalam agama. Kemudian yang keempat, dalam beragama, lebih-lebih lagi di masa-masa sulit atau di masa-masa terjadi banyak perselisihan dan fitnah-fitnah, mengikuti saran atau nasihat dari ulama-ulama yang mendalam ilmunya. Di saat terjadi hal-hal yang sulit sekarang, corona misalnya kan, bagaimana cara beragamanya kita? Kita harus ikuti nasihat-nasihat dari ulama-ulama yang sudah mendalam ilmunya. Nah, syarat ulama yang mendalam ilmunya ketemu dalam kata sepakat harus taat kepada pemimpin sekarang. Sekarang harus taat kepada pemimpin dan mengikuti seluruh arahan pemimpin kaum muslimin dan mengikuti seluruh arahan dari tenaga kesehatan. Nah, pemimpin-pemimpin di setiap negara dan seluruh tenaga kesehatan sepakat cara yang paling efisien untuk kita selamat dari virus corona adalah menjaga jarak. Intinya menjaga jarak. Adapun masker itu tidak menghalangi virus masuk. Hand sanitizer ini bukan untuk membunuh virus, cuma bakteri hand sanitizer. Kalau kita masih kontak fisik dengan orang, masih ketemu. Intinya tidak ada kontak fisik. Ini virusnya menular lewat sentuhan fisik, kemudian lewat droplet. Brokletnya liur, ingus, dahak yang keluar. Nah, ketika kita banyak memegang sesuatu, maka kita pegang langsung cuci tangan sebelum menyentuhkan ke daerah muka. Ini cara-cara dunia yang dinasihatkan oleh seluruh lagi kesehatan. Ini contoh. Jadi di masa-masa sulit, di masa-masa fitnah, kita harus mengikuti ulama-ulama yang mumpuni keilmuan biar kita tidak tersesat. Ulama kita mengatakan boleh meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Jangan keras kepala, jangan sok alim. Hari-hari masih aman, hari-hari masih masjid dibuka seluas-luasnya, tidak pernah dia nongol ke masjid. Tapi sekarang diadakan keputusan menutup masjid, malah dia komen, ya tapi masjid sampai ditutup, takut hanya kepada Allah, jangan takut kepada corona. Dulu masih sehat, tidak pernah mau ke masjid, sekarang malah sok-sokan. Sok-sok alim. Padahal seluruh ulama-ulama kibar yang hari-harinya di masjid, habis hari-harinya untuk ngajar, di saat-saat seperti itu di rumah masing-masing. Itu orang-orang tidak pernah ke masjid lalu sok-sok alim. Tiba-tiba mengatakan, jangan takut kepada virus corona, takut hanya kepada Allah. Karena orang terbalik seperti itu. Nasihat ulama-ulama kita, di rumah tidak masalah kita meninggalkan sholat Jumat dengan sholat berjamaah, sebagaimana kita hujan lebat, kita boleh meninggalkan sholat berjamaah. Orang yang makan bawang, bau mulutnya mengganggu yang lain, tidak boleh sholat berjamaah. Apalagi yang dibawa ya virus. Bukan cuma sekedar basah baju, bukan cuma sekedar lecet, bukan cuma bau mulut, tapi virus yang bisa membawa kepada kematian. Itu nasihat-nasihat ulama kita. Coba lihat orang-orang, kalau buka di YouTube, ada orang-orang yang nyeleneh seperti ini. Ya kan, saya menantang kalian Jokowi. Harus dibuka lagi masjid-masjid untuk sholat Jumat. Orang-orang yang sok. Banyak yang buka di YouTube, banyak. Mengkritik Saudi, mengkritik Presiden Jokowi dengan keputusan menutup masjid. Orang-orang yang sok seperti itu. Tidak paham dalam cara beragama. Beragama kita mengikuti pendapat para ulama dengan ustaz-ustaz yang sudah mendalam ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.